Betapa bahagia hatiku kini semenjak jumpa dengan dirimu. Betapa indah mimpiku kini semenjak dua janji berpadu. Kau tahu hati ini semakin bahagia kala kau bilang pada diriku engkau cinta padaku. Rasanya ku ingin terus memelukmu supaya kita tak berpisah lagi. Rasanya ku ingin terus menciummu, semoga kau tak pernah ragu lagi. Ku juga cinta padamu. Betapa bahagia hatiku kini semenjak jumpa dengan dirimu. Betapa indah mimpi mimpiku kini semenjak dua janji berpadu. Katakan saja sayang bila engkau rindu, aku kan datang pasti membawa semua yang kau inginkan. Rasanya ku ingin terus memelukmu supaya kita tak berpisah lagi. Rasanya ku ingin terus menciummu, semoga kau tak pernah ragu lagi. Rasanya ku ingin terus memelukmu supaya kita tak berpisah lagi. Oh kasih ku cinta, sayang bila engkau rindu, aku kan datang pasti membawa semua yang kau